segala yang ku punya, segala yang ku dapat, hanyalah milikmu. Ingin ku berikan, ku kembalikan untuk kemuliaanmu. Tiada tersisa, seluruh hidupku akan kembali dalam tanganmu. Selama daraku masih akan kembali dalam tanganmu.